السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله أعزكم الله. Masalah berikutnya dari masail jahiliyah yang dibantah dalam Islam, yang ditentang dengan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam membawa syariat ini, adalah prinsip al-istihsan bil haqqi li ba'dhi ahli. Ini prinsip jahiliyah yang mereka meremehkan kebenaran dengan melihat lemahnya orang-orang yang mengikuti kebenaran tersebut. Istihqaq atau istihsar bil haqqi li ba'dhi ahli, menganggap remeh, merendahkan kebenaran dengan alasan yang mengikuti kebenaran itu adalah orang-orang rendahan atau orang-orang yang lemah. Dikatakan oleh Malik rahimahullah al-11 yang ke-11, yakni yang ke-11 dari masail jahiliyah, dari permasalahan-permasalahan jahiliyah yang dibantah dalam Islam. Yang ke-11 adalah al-istidlalu ala buqlan syai' bi'aqdi du'afai bihi wa waqfi fahmi man aqada bihi. Pendalilan yang berdalil menganggap batil sesuatu, menganggap jeleknya sesuatu dengan bahwa perkara itu diikuti oleh orang-orang yang du'afa, oleh orang-orang lemah. Ini berdalil atas jeleknya sesuatu, atas batilnya sesuatu dengan melihat pengikutnya. Kalau pengikutnya lemah, rendah, fuqara, maka dikatakan itu adalah agama yang jelek. Wa dha'fi fahmi man akhadha bihi, dan beralasan dengan rendahnya pemahaman, rendahnya kecerdasan orang-orang yang mengikuti agama tersebut. Ini kalau yang mengikuti agama tersebut adalah orang-orang bodoh, orang-orang awam, orang-orang lemah dari kalangan budak, orang-orang yang miskin, maka dikatakan agama itu agama jelek. Tapi kalau yang mengikutinya adalah adkiya, orang-orang cerdas, para profesor atau orang-orang yang bertitel, maka dikatakan itu agama yang hak. Begitu. Ini adalah cara berpikir jahiliyah pula, sebagaimana ditunjukkan dalam ucapan kaum Nuh kepada Nabi Nuh alaihissalam. Kama hakahu anhumul kitabul karim, sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran, dalam kitab karim, yaitu Al-Quran. Allah SWT berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ayat 105 sampai 115, mengkisahkan bagaimana Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya, dan bagaimana kaumnya menjawab. apa alasan mereka membantah dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Allah berfirman, kadzabat qaum Nuhin al-mursalin, kaum Nuh telah membantah para rasul. Membantah Nabi Nuh seorang itu sama maknanya dengan membantah seluruh para rasul. Karena Nabi Nuh alaihissalam dakwahnya sama dengan dakwah nabi-nabi setelahnya. Nabi-nabi dan rasul-rasul setelahnya. Maka kadzabat qaum Nuhin al-mursalin. Kaum Nuh telah mengingkari para rasul. Idh qala lahum akhuhum Nuh, ala tattaqun. Ketika berkata kepada mereka, saudara mereka sendiri, yaitu Nuh alaihissalam, ala tattaqun, tidakkah kalian mau bertakwa? Inni lakum rasulun amin, sungguh aku adalah utusan Allah untuk kalian. Rasulun amin, seorang rasul yang terpercaya, yang jujur, tidak dusta kepada kalian. Fattaqullaha wa ati'un, maka bertakwalah kepada Allah. Wa ati'un, dan taatilah aku. Wa ma as'alukum alaihi min ajr. Kalimat ati'un asalnya adalah ati'uni. Ati'uni dengan ya, tetapi cukup yaitu dengan isyarat kasrah di sana. Ati'uni, kasrah itu menunjukkan adanya ya. Fattaqullaha wa ati'un, maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah aku, kata Nabi Nuh. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin, in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku tidak meminta pada kalian balasan, aku tidak meminta pada kalian bayaran. Balasanku adalah di sisi Allah Rabbul Alamin. Fattaqullaha wa ati'un, maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Beribadahlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepada beliau alaihissalam. Apa maknanya? Maknanya adalah ibadahnya ditujukan hanya untuk Allah, hanya untuk Allah satu-satunya, tidak untuk siapapun, bahkan tidak untuk Nabi Nuh. Untuk Allah ibadahnya, yang diibadahi hanya Allah. Tetapi dalam beribadah kepada Allah, hendaklah mengikuti Nabi yang diutus pada mereka, yaitu Nabi Nuh alaihissalam. Maka beribadahlah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah dengan cara yang diajarkan oleh Nuh alaihissalam. Maka Nuh mengatakan, bertakwalah kepada Allah dan ikutilah aku. Yani ikutilah aku dalam bertakwa kepada Allah. Ikutilah aku dalam tata cara beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qalu, ternyata kaumnya berkata, anu'minu laka wa taba'akal ardalun, apakah aku akan percaya kepada kamu? Wattaba'akal arzalun, sedangkan yang mengikuti kamu adalah orang-orang yang arzalun, orang-orang rendah, orang-orang yang terhina, atau orang-orang yang terhina dalam masalah dunia tentunya. Karena mereka orang beriman, orang yang mulia, yakni mereka memandangnya dari sisi dunia. Mereka orang yang miskin, fakir. Mereka tidak punya kedudukan tinggi, mereka tidak punya keturunan yang mulia. Ini dikatakan arzalun. Bagaimana aku akan mengikuti engkau? Apa kata kaum Nuh? Bagaimana kami akan mengikuti engkau padahal pengikut-pengikut orang-orang rendahan? Ini alasan kaum Nuh menolak dakwah Nabi Nuh. Maka qala, berkata Nabi Nuh alaihi salam menjawab mereka, "Wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun?" Apa ilmuku tentang apa yang mereka amalkan sebelumnya? Kanu itu menunjukkan lampau. Artinya Nabi Nuh alaihissalam menyatakan kepada kaumnya, apa urusanku dan apa ilmuku tentang apa yang mereka amalkan dulu sebelum beriman? Ya, di sebelum beriman siapa yang tahu? Seperti Abu Dzar Al-Ghifari dari Bani Ghifar masuk Islam. Diterima atau tidak diterima? Ya, diterima. Dan dia mukminun, beriman kepada Rasulullah SAW. Walaupun asalnya mereka adalah satu kabilah, satu suku yang biasa merampok. Apakah pantas bagi musyrikin beralasan, bagaimana aku akan mengikuti engkau sedangkan pengikutku adalah para perampok? Itu kan urusan dulu, urusan yang Rasul sendiri tidak tahu. Maka kata Nuh alaihi salam, "Wa ma ilmi?" Apa ilmuku tentang mereka dulu? Mereka dulunya bagaimana? Mereka dulunya kayak apa? Apa yang mereka amalkan? Bima kanu ya'malun, dengan apa-apa yang mereka amalkan, Nuh alaihi salam tidak tahu dan berlepas diri, tidak mengetahui apa yang sebelumnya dikerjakan. Tetapi setelah beriman, mereka jelas orang mukmin yang siap tunduk dengan syariat. Selesai. Al-Islam yajubu maqablah. Islam menutupi apa yang sebelumnya. Keislaman seseorang menutupi apa yang pernah diamalkannya sebelumnya. Maka jangan jadikan sebagai alasan untuk menolak kebenaran dengan alasan pengikutnya bekas. Bekas orang rendahan, bekas orang ini, bekas perampok, bekas. Ini tidak bisa jadi alasan. Kata Nabi Nuh alaihi salam, "Wa ma'ilmi bima kanu ya'malun." Aku tidak tahu apa yang mereka dulu kerjakan. "In hisabuhum illa ala Rabbi, law tash'urun." Sesungguhnya hisab mereka, hitungan mereka nanti, tanggung jawab mereka dan amalan mereka itu ala Rabbi, atas Allah, dan Allah Maha tahu dan akan menghitung dengan adil dan akan menghitungnya juga dan menimbangnya dengan adil. "Law tash'urun," kalau saja kalian merasa. "Wa ma ana bitaridil mu'minin," dan aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Tidaklah aku seorang yang mengusir orang-orang yang beriman. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, maknanya wallahu alam, bahwa mereka menuntut untuk Nabi Nuh mengusir pengikut rendahannya, bahwa baru mereka mau masuk Islam. "Aku mau mengikuti engkau wahai Nuh, tapi orang-orang rendah itu diusir dulu." Maka jawab Nabi Nuh alaihi salam, "Wama, tidaklah ana bi faridil mu'minin, aku tidak akan mengusir orang-orang yang beriman ini. In ana illa nadhirum mubin, tidaklah aku kecuali pemberi peringatan yang jelas." Ikhwan ibn a'azakumullah, lihatlah bagaimana kaum Nuh menolak dakwah Nabi Nuh. Dengan apa, dengan alasan apa mereka menolak? Sungguh alasannya alasan yang sangat bodoh, yaitu alasan mereka, "Wattaba'akal arzalun." Aku bagaimana akan mengikuti engkau sedangkan pengikutmu orang-orang rendahan. "Fanzur ila qaumi Nuh kaifa tantaku min ittiba'i nabiyyihim li sabab ittiba'i du'afa ila." Lihatlah bagaimana kaum Nuh, mereka sombong dan menolak, tidak mau mengikuti nabi mereka dengan sebab pengikutnya atau orang yang mengikutinya adalah orang-orang du'afa. Ittiba'ud du'afa ilahu, dengan sebab ngikutnya orang-orang rendahan kepada Nabi Nuh. "Wadzalika likauni madmahi adharihim ad-dunya," yang demikian karena ujung pikiran mereka itu adalah dunia. Yakni cara berpikir mereka semuanya dengan dasar materi, materialis. Dia punya semua dengan materi. Maka karena matmah ambarihimud dunia, karena dasar pandang mereka adalah dunia, maka mereka melihat tidak mungkin kami akan mengikuti engkau sedangkan kami orang-orang yang tinggi, orang-orang yang mulia, dalam keadaan pengikutmu orang-orang rendahan. Gak bisa digabungkan antara kami orang-orang mulia dengan mereka orang-orang rendahan. Ini cara berpikir mereka kaum jahiliyah, yang dasar pikirnya adalah dunia, betul-betul berpikiran materialis. "Littiba'i syahawatihim aw wa illa law kanatil akhirah hammuhum lattaba'ul haqqo aina ma wajaduh." Kalau saja al akhirah hammuhum, kalau saja yang mereka pentingkan adalah akhirat bukan dunia, kalau saja yang mereka jadikan hammuhum, yakni apa yang paling dipentingkan oleh mereka adalah akhirat, "lattaba'ul haq," niscaya mereka akan mengikuti kebenaran. "Aina ma wajadu," dari manapun mereka akan dapatkan, mereka akan terima. Kalau tujuan mereka adalah akhirat, kalau cara berpikir mereka akhirat, ukurannya bukan dengan dunia tapi ukurannya dengan akhirat. Sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka hidup di dunia tapi pikiran mereka surga dan neraka. Di akhirat ini bagaimana? Menguntungkan dalam masalah akhirat? Ini apakah menguntungkan dalam masalah akhirat? Ini merugikan atau tidak merugikan dalam masalah akhirat? Yang dilihat adalah akhirat, surga dan neraka, jannah wan nar. Selalu dipikirkan itu. Walaupun mereka hidup di dunia, tetapi hitungannya adalah ini menguntungkan di akhirat atau tidak. Ini akan merugikan di akhirat atau tidak. Demikian, karena hammuhumul akhirah. Karena apa yang jadikan ham buat mereka, yang dijadikan perkara yang paling penting buat mereka adalah akhirat. Maka cara pandangnya cara pandang akhirat. Kalau cara pandang akhirat, apakah hujahnya qat'iyah, tegas? Apakah dalilnya jelas? Kalau jelas dalilnya, pegang. Ayatnya jelas, hadisnya jelas, ucapan Nabi jelas, pegang. Walaupun pengikutnya orang rendahan, walaupun pengikutnya orang-orang miskin, dan itu memang kebiasaan sunnatullah. Sunnatullah fil kaun, bahwa para rasul selalu pengikutnya orang-orang yang miskin. Ini sudah sunnatullah. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, mereka-mereka yang berpikir dengan cara berpikir jahiliyah, melihat siapa pengikutnya, kalau pengikut rendahan dia tidak mau ikut, maka mereka niscaya akan menentang seluruh para rasul. Walakin li jahiliyatihim a'radu 'anil haqq liittiba'i syahawatihim, tetapi karena kejahiliahan mereka, karena kebodohan kaum Nuh, mereka berpaling dari kebenaran. Liittiba'i syahawatihim, karena mengikuti syahwat-syahwat mereka, mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Wanzur ila Hiraqul lamma kana minal aqli wal basirati ala janibin azim. Coba lihat kisah Heraklius. Heraklius adalah azimur Rum, penguasa Romawi, yang dalam masalah akal dan kecerdasan mereka, dia adalah orang yang tinggi, orang yang cerdas, orang yang jenius. I'taqada ittiba'ud du'afa, dia meyakini bahwa ittiba'ud du'afa dalilan 'alal haq. Justru sebaliknya, azimur Rum, penguasa Romawi Heraklius, menganggap bahwa pengikutnya orang-orang miskin, orang-orang lemah, itu bukti kalau itu kebenaran. Padahal dia dalam keadaan tidak sempat masuk Islam. Tetapi dia cara berpikirnya begitu. Karena dia dalam keadaan memiliki basirah, membaca kisah-kisah para anbiya, dan dia dalam keadaan tahu apa yang terjadi setiap masa, dia tahu sejarahnya. Selalu yang namanya pengikut para rasul adalah orang-orang miskin. Maka ketika Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu, karena Abu Sufyan sempat masuk Islam, tetapi ketika itu dia belum masuk Islam, dia datang bersama rombongan dagangnya ke Romawi, ketemu dengan Abu Sufyan sebagaimana dikisahkan di dalam Sahih Bukhari, dalam kitab Bid'il Wahyu, permulaan wahyu. Dikisahkan bahwa Heraklius memanggil orang-orang Arab tadi. Dipanggil, dan kemudian siapa pemimpin kalian? Dijawab, Abu Sufyan. Maka maju Abu Sufyan. Coba tanyakan kepada penterjemahnya, karena dia tidak berbahasa Arab. Tanyakan kepadanya. Aku bertanya dan jawab dengan jujur. Dan hadirin, sampaikan pada mereka orang-orang Arab, kalau dia dusta, dustakan dia. Ini kalau dia dusta, katakan kalau dia dusta. Tanyakan kepadanya pertama kali tentang orang yang mengaku nabi di negeri kamu. Ditanyakan dengan sekian pertanyaan. Di antara pertanyaan itu adalah siapa pengikutnya? Orang-orang mulia atau orang-orang yang miskin? Waktu itu yang masuk Islamnya adalah Bilal, budak atau bekas budak. Orang-orang miskin. Maka kata Abu Sufyan, pengikutnya adalah aradiluna, orang-orang rendahan kami. Dengan kalimat itu, justru Azimur Rum Heraklius menyatakan, begitulah pengikut para nabi. Demikianlah pengikut para nabi. Ketika ditanya, apakah dia pernah berdusta sebelum kejadian ini? Dijawab, tidak pernah berdusta sebelum kejadian ini. Ditanya pula, apakah turunannya, bapak-bapaknya, ada yang pernah mengaku nabi seperti dia? Tidak ada. Apakah bapak-bapaknya ada yang pernah jadi raja? Tidak ada. Sungguh, saya bertanya kepada kamu, kalau orang ini apakah pernah ada orang tuanya yang menjadi raja? Kalau kalian tahu ada, saya akan katakan, oh ini orang ingin mengembalikan kejayaan bapaknya. Ingin menjadi raja lagi. Kalau kalian mengatakan pernah ada sebelumnya orang yang mengaku nabi, maka niscaya aku akan katakan ini cuma ikut-ikutan. Tetapi semuanya kamu jawab dengan tidak. Sampai akhirnya dia menyatakan sungguh, kalau saja dia dalam keadaan di sini, maka aku akan ikut dia dan aku akan cuci kakinya. Sampai-sampai Adim Rum Heraklius itu terus masuk di kepalanya tentang kenabian Rasulullah SAW. Terus gelisah. Dan Adim Rum Heraklius adalah seorang yang biasa menebak-nebak bintang. Ini memiliki ilmu perbintangan, dukun sesungguhnya. Ketika satu hari dia melihat bintang, dia menyatakan sungguh telah muncul penguasa pimpinan orang-orang yang dikhitan. Ini masih dalam riwayat dalam Sahih Bukhari. Siapakah kaum yang dikhitan? Kata penasehatnya, tidak lain mereka adalah Yahudi. Dan Yahudi itu musuh kita. Apa urusan kita dengan mereka? Kita perangi saja mereka itu. Kalah dan tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Heraklius diam. Masih belum yakin dengan jawaban itu. Tidak ada yang berkhitan kecuali Yahudi. Dia masih diam. Tapi terus terpikir di kepala dia. Sampai kemudian datang berita dari kerajaan-kerajaan kecil yang di bawah kekuasaan Heraklius, membawa berita telah muncul seorang yang mengaku nabi begini, begini, dan begitu. Kemudian terjadilah kejadian tadi. Dia tanyakan kepada Abu Sufyan dan seterusnya. Maka dia mengatakan, lihatlah mereka. Dikhitan atau tidak dikhitan? Dijawab, mereka muhtatinun. Mereka semua dikhitan. Jelas, kata dia. Mereka maksudnya. Mereka lah yang dimaksud, yang akan menguasai. Maka dia datang ke negeri Hems, dia kumpulkan semua negara-negara yang di bawah kekuasaan dia dan raja-rajanya, dimasukkan satu ruangan dan semua pembesar-pembesarnya. Dia masuk ke dalam satu ruangan dan dikunci seluruhnya. Kemudian dia berkata kepadanya, kepada mereka semuanya, kalian tahu berita tentang orang Arab yang mengaku nabi? Ya, kami dengar. Ketahuilah, kalau kita mau tetap jaya, kalau kita mau tetap dalam keadaan berkuasa, ikutilah nabi tersebut. Ikutilah nabi tersebut. Maka mereka menjerit histeris, marah dan segala macam. Mereka berlarian ke pintu-pintu. Tapi pintu semuanya sudah dikunci. Ketika Heraklius melihat mereka dalam keadaan seperti itu, dipanggil kembali. Kembalikan mereka. Aku mengatakan demikian kepada kalian adalah untuk menguji keimanan kalian. Untuk menguji bagaimana kuatnya kalian berpegang dengan agama kalian. Dan sekarang sudah kulihat. Maka mereka sujud semua kepada Heraklius. Ternyata mati dalam keadaan atau berakhir dalam keadaan kafir. Tetap dia tidak masuk Islam. Padahal sudah masuk di pikirannya. Sudah masuk di hatinya. Ikhwan fillah na'azakumullah. Kisah Heraklius ini yang berkaitan dengan pembahasan kita adalah justru dia menganggap pengikutnya orang-orang miskin itu sebagai dalil kalau itu adalah kebenaran. Dengan jawaban qala, berkata Heraklius ketika itu, wasa'altuka, dan aku sudah tanya kepada kamu, asyrafun nasi tada'uhu am du'afa'uhum, apakah yang mengikutinya orang-orang yang mulia atau orang-orang rendahan? Ternyata qulta fadzakarta an du'afa'uhum ittaba'u, dan engkau sebutkan bahwa pengikutnya adalah orang-orang lemah. Wa hum atba'ur rusul, dan mereka itulah memang pengikutnya para rasul. Yani pengikutnya para rasul selalu dalam keadaan orang-orang yang miskin, orang-orang yang lemah. Wa mithlu dzalika qauluhu ta'ala fi surat Hud. Demikian pula ucapan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud. Allah katakan, walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Sungguh aku telah utus Nabi Nuh kepada kaumnya. Dan kemudian dia berkata, inni lakum nadhirun mubin, aku adalah pemberi peringatan untuk kalian dengan peringatan yang jelas. Alla ta'budu illallah, janganlah kalian beribadah kecuali kepada Allah. Inni akhafu alaikum adzab yaumin alim, sungguh aku khawatir atas kalian jangan sampai tertimpa azab yang pedis. Faqala al-mala'u alladziina kafaru, maka berkatalah masyarakat orang-orang kafir dari kaumnya, min qaumihi, ma naraka illa basharan mithlana, kami tidak melihat engkau kecuali manusia biasa seperti kami. Wa ma naraka tab'aka illa alladziina hum aradiluna, dan aku tidak melihat engkau bahwa yang mengikuti kamu kecuali orang-orang yang rendah dari kalangan kami, badiyar ra'yi, yang cara berpikirnya cetek. Badiyar ra'yu, yakni badiyar ra'yi adalah yang cara berpikirnya rendah. Ini mereka anggap orang-orang yang awam, orang-orang bedu gitu. Ini tuduhan dari mereka. Adapun kalau bicara tentang kebanyakan, mungkin kebanyakan fuqara. Tapi bukan tidak ada asyrafun nas, orang-orang mulia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya, siapa pengikutmu? Ini berapa pengikutmu? Dijawabnya, hurrun wa 'abd. Pengikutku budak dan orang merdeka. Disebut dua, budak dan orang merdeka. Maka terkesan bahwa agama ini adalah untuk seluruhnya, untuk budak maupun untuk orang merdeka. Dan waktu itu yang sudah masuk Islam adalah Abu Bakar Siddiq dan Bilal bin Abi Rabah. Ini qul inna a'udzubikumullah, bahwa agama ini tidak berkait dengan status sosial. Agama ini tidak berkait dengan itu. Agama ini untuk orang kaya dan untuk orang miskin, untuk rakyat jelata dan untuk para penguasa. Agama ini untuk orang-orang mulia ataupun orang-orang rendahan, untuk tuan-tuan tanah ataupun untuk budak-budak belian dan hamba sahaya. Agama ini untuk seluruh manusia, tidak berkait, tidak kemudian dikhususkan untuk satu kelompok sosial tertentu, tidak untuk yang lain, tidak demikian. Maka qul inna a'udzubikumullah berarti alasan jahiliyah tadi betul-betul alasan yang batil. Cara berpikir mereka, cara berpikir yang bodoh. Melihat pengikutnya siapa, kalau pengikutnya rendahan, oh itu agama yang jelek untuk orang rendahan, bukan untuk kita. Ini kebodohan. Agama ini untuk orang-orang yang memang lemah miskin dari sisi duniawi, dan juga untuk orang-orang kaya dan ningrat. Agama ini untuk seluruh manusia. Dan Allah SWT menyatakan kisah-kisah ini semuanya adalah untuk peringatan agar kita kaum muslimin jangan seperti kaum jahiliyah. Bahwa kita kaum muslimin jangan berpikir dengan cara berpikir jahiliyah. Allah kisahkan bagaimana ucapan kaum Nuh yang menyatakan, illa basyaran mithlana, engkau tidak lain kecuali manusia seperti kami. Wa ma naraka taba'aka illa alladziina hum aradiluna, dan tidak ada yang mengikuti kamu kami lihat kecuali orang-orang yang rendahan dari kalangan kami, yang cara berpikirnya juga rendah. Wa ma nara lakum 'alaina min fadl, dan kami tidak melihat engkau punya kelebihan dari kami. Bal nadhunnukum kadzibin, bahkan kami menduga bahwa kalian adalah para pendusta, menuduh nabinya sebagai pendusta. Ini kaum yang kemudian Allah binasakan dengan tufan. Allah binasakan dengan banjir yang besar yang menelan mereka seluruhnya kecuali Nuh alaihi salam dan para pengikutnya yang Allah selamatkan dalam safinah. Safinatun Nuh, safinatun Najah. Kapal penyelamat, kapalnya Nabi Nuh alaihi salam. Sehingga menjadi ucapan yang dilidah para ulama bahwa mengikuti sunnah itu adalah safinatun Nuh. Mengikuti ajaran Rasulullah itu adalah masuk ke dalam kapalnya Nabi Nuh, seakan-akan masuk dan naik ke kapalnya Nabi Nuh, kapal yang akan menyelamatkan. Bahwa tiba'us sunnah safinatun Nuh alaihis salam. Mengikuti sunnah itu adalah kapal penyelamat Nabi Nuh. Ini fungsinya. Kedudukannya sama. Yang naik di kapal Nabi Nuh selamat, dan yang tidak naik di kapal Nabi Nuh binasa. mau menyelamatkan kemana? Ke atas pohon-pohonnya tenggelam, ke atas gunung sekalipun gunungnya tenggelam. Qadarallahu wa ma syaa fa'al. Apa yang Allah takdirkan pasti terjadi, dan apa yang Allah takdirkan pasti bisa dan mungkin terjadi. Kebanjiran yang demikian besarnya sampai gunung tenggelam, dan kemudian mendaratlah kapal Nabi Nuh di gunung Judi. Ikhwan fillah na'azakumullah, Allah binasakan mereka seluruhnya yang menolak dakwah Nabi Nuh dengan alasan-alasan berpikir seperti itu. Alasan berpikir bahwa pengikutnya orang rendahan. Sekarang kita lihat kaum muslimin yang sedikit demi sedikit menjauh dari agamanya, menjauh dari Quran, menjauh dari sunnah. Muslimin mereka masih mengucapkan la ilaha illallah, masih mereka salat, tapi mereka tidak kenal lagi tentang rincian-rincian Quran dan sunnah. Sehingga ketika datang seorang mengajak kepada Quran dan sunnah, mereka terkejut. Siapa kamu? Lihat jawabannya. Siapa kamu? Kamu itu kan gak ada bedanya dengan kami. Kamu itu saya tahu waktu kecilnya. Saya tahu bagaimana kamu di sini dibesarkan. Seperti ucapan kaum Nabi Syuaib kepada Nabi Syuaib. Yani kunta fina dha'ifa, kamu itu diantara kami tadinya orang lemah. Dijadikan alasan untuk menolak ajakannya. Padahal yang dibawanya Al-Quran, hadis, ucapan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, yang dibawanya adalah hujjah-hujjah yang qat'iyah. Tetapi ditolak dengan alasan, siapa dia? Dia kan orang miskin, orang kemarin, orang rendahan. Apa kedudukan dia? Dia tidak memiliki kedudukan apa-apa. Dan dia adalah orang yang rendahan di kalangan kita. Kok orangnya yang dinilai? Tidak dinilai apa yang dibawanya. Apa yang dibawanya? Umbir maqala. Lihat apa yang diucapkannya. Walatan berman qala. Tidak lihat siapa yang ngomong. Tidak lihat siapanya, tapi apa yang dibawa. Kalau yang dibawanya adalah Quran dan Sunnah. Yang dibawanya adalah dalil-dalil yang qat'i, yang tak terbantahkan. Siapa yang berani membantah ucapan Allah? Siapa yang berani membantah ucapan Rasulullah yang terbukti sahih? Ini hujjah yang qat'iyah. Apakah ditolak hanya karena orangnya? Orang rendahan, orang miskin, orang yang bukan turunan ningrat, orang yang dalam keadaan kami yang ngasih makan kok kemarin. Jadi kenapa? Itu kan orang yang saya kasih makan tadinya, saya yang hidupi dia. Dan terus kenapa? Apakah tidak mungkin dia membawa kebenaran, membawa Quran dan sunnah? Ini qulibna a'udzubikumullah, berarti alasan-alasan ini persis seperti alasan yang diucapkan oleh kaum jahiliyah, dan persis seperti apa yang dikatakan oleh kaum Nabi Nuh kepada Nabi Nuh, bahwa wa manaraka, kami tidak melihat engkau kecuali orang-orang yang mengikuti engkau adalah orang-orang yang miskin, orang-orang rendahan. Kemudian dijadikan alasan untuk menolak dakwah Nabi Nuh, padahal Nabi Nuh sudah memperingatkan. Akhafu alaikum azab yaumin alim. Aku khawatir akan menimpa kalian azab yang pedih. Ternyata apa yang dikhawatirkan Nabi Nuh tertimpa pada mereka. Karena mereka tidak mau mendengar peringatan, maka Allah azab mereka dan menghabiskan mereka-mereka yang beralasan dengan alasan bodoh untuk menolak kebenaran. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.